أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي وأمهاتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan limpahan taufik karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak akan mampu untuk mensyukurinya walaupun itu dari satu jenis kenikmatan. Lantas bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak? Kenikmatan yang datang silih berganti. Kenikmatan yang la tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa kita menghitung dan membilangnya. Karenanya hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus mengiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengambil hadis, dua hadis terakhir dari bab tentang keutamaan istighfar, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan ampunan manakala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mau mereka meminta ampun kepada Allah. Ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai ibnu Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni apa yang ada pada dirimu itu, dan aku tidak akan peduli apa yang dulu kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, aku ampuni selama betul jujur ini. Syaratnya demikian, betul dan jujur doanya dia kepada Allah, mengharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala jujur. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak-benak para sahabat Ahlul Badr. Para sahabat bukan kemudian tatkala mereka mendapatkan jaminan seperti ini melakukan perkara-perkara yang memang dilarang oleh syariat, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dikarenakan kejujuran Allah Zat yang Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak-benak mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء. Wahai ibnu Adam, kalau seandainya dosamu itu sepenuh langit, sepenuh sebanyak awan, sumastaghfartani, kemudian engkau betul-betul meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli walaupun engkau membawa dosa sepenuh sebanyak awan itu tadi, sepenuh langit itu tadi. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabin ardil khataya thumma lakitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menghadapku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku pun akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Subhanallah. Betapa agung dan mulianya kalimat tauhid yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, harus kita tumbuh kembangkan. Kalimat la ilaha illallah. Sepenuh dosa apapun kalau kita meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Dan inilah yang dinamakan dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, hisab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dia mengambil catatan amalannya dari sebelah kanan, dari sebelah kanan. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang-orang yang mereka mengambil catatan amalannya dari sebelah kanan, maka kami akan menghisab mereka dengan hisab yang ringan, yang mudah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisab yang ringan, hisab yang mudah, ini adalah al-arad. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menunjukkan catatan amalan yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Ditunjukkan dia mengakui, ditunjukkan dia mengakui. Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa itu, kamu menghasut, kamu berbuat makar, kamu menjelek-jelekan ini, kamu berbuat ini, kamu mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari karena tersinggung saja masalah dunia. Dosa. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, atau hamba tadi sudah menyangka, karena tidak ada yang luput sedikit pun, tidak ada yang terlewat sedikit pun catatan amalan tersebut, dia menyangka akan binasa. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Aku telah tutupi ini dulu di dunia dan sekarang aku ampuni. Itu maknanya hisab yang mudah dan ringan. Dan kita juga tidak mengetahui apakah kita nanti akan bisa mengambil catatan amalan kita dari sebelah kanan. Apakah kita juga akan bisa kembali dengan keluarga kita dalam keadaan bahagia? Enggak tahu. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus kepada segenap wanita agar mereka bersedekah, agar mereka memperbanyak untuk istighfar kepada Allah, karena sungguh tidaklah beliau melihat kaum yang paling banyak menghuni neraka kecuali datang dari para wanita. Hal yang ini disebabkan mereka tuksirna la'an, banyak melakukan laknat, watakfurna al-ashir, dan juga gampang mengkufuri suami, kebaikan suami, mudah untuk membantah suami, mudah untuk tidak taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian di bab selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini bab terakhir, beliau membuat babun bayanu ma a'adda Allah ta'ala lil mu'minina fil jannati. Bab tentang penjelasan, keterangan-keterangan dari dalil-dalil yang ada, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang beriman di syurganya Allah. Inilah tujuan utama kita, menggapai syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada yang melalui pintu orang tua. Ada menggapai syurganya Allah melalui pintu orang tua. Karenanya Nabi alaihissalatu wassalam betul-betul mendoakan kebinasaan, kecelakaan bagi seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya dalam usia yang telah lanjut, keduanya atau salah satunya walam yudkhilil jannah, tapi tidak bisa sampai memasukkan dia ke dalam syurga. Celaka dan binasa. Raghimu anfuhu. Sampai beliau ulangi 3 kali. Nah, di antara mereka ada yang menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu jihad di jalan Allah, dari pintu ketaatan kepada suami, dari pintu ta'awun alal birri wa taqwa, dari pintu ilmu. Begitu banyak. Dari pintu akhlak wal adab, dari pintu harta. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah, berharaplah fima atakallahu, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan? Semuanya, manfaatkan. Kesehatan, waktu luang, pikiran, mata yang tajam, kecerdasan, suami, anak-anak, harta, kedudukan, dari perkara-perkara kenikmatan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pergunakan semuanya. Daral akhirah, untuk menggapai negeri akhirat, menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan ada juga bagianmu di dunia, sehingga tidak akan bisa berkumpul kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada Allah. Karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man idda'a annahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha fi kalbihi faqad kadzaba. Kalau ada orang yang mengaku dia bisa mengumpulkan di dalam hatinya antara kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzaba, maka sungguh dia telah berdusta. Sungguh dia telah berdusta. Nah, akhwati wa ummahati fil rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullahu taala, qala Allah taala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mendasarkan amalannya berdasarkan dalil, berdasarkan nas, bukan dengan hawa nafsu. Di antara pengertian-pengertian takwa, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya, mentaati Allah dan tidak mendurhakainya, bersyukur hanya kepada Allah dan tidak mengingkarinya, tidak mengkufurinya. Orang-orang yang dia menjadikan amalan sebagai perisai antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa. Fi jannatin, nanti mereka akan berada di dalam kebun-kebun, di dalam syurga-syurga Allah. Wa uyunin, yang di dekat mereka ada mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam syurga, bisalamin, dengan selamat sejahtera, lagi aman, negeri yang tidak ada lagi kekhawatiran, negeri yang tidak ada lagi kepenatan, negeri yang tidak ada lagi perkara yang menggelisahkan, negeri syurga. Adapun negeri dunia, sebagaimana yang kita alami, kekhawatiran, kecemasan, kepenatan, ketakutan, tidak bisa lepas dari pikiran kita. Ya memang demikian kehidupan dunia. Orang yang mengatakan saya mau menenangkan pikiran saya, bohong, gak bisa tenang. Makanya Nabi sendiri yang mengatakan, kaifa an'amu, bagaimana aku akan bisa tenang. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kaifa an'amu wa sahibul qarni hal qarni, bagaimana bisa aku tenang sementara peniup sangkakala itu telah siap dengan sangkakalanya. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian kehidupan dunia. gak ada ketenangan. Masalah yang mungkin datang bertubi-tubi, kegelisahan, kecemasan, kepenatan pikiran, ya memang itu kehidupan dunia, darul ibtila. Tenang itu letaknya di dalam hati, di pikiran, di jiwa. Kapan? Tatkala itu semua dia hadapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Tenang dalam artian dia tenang, ini semua berjalan dengan kehendak Allah. Dia tenang kalau seseorang itu bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Dia tenang, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kekuatan hambanya. Maknanya apa yang dihadapi, dia akan masih mampu menghadapinya. Bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pikiranku itu akan tenang saat langkah kakiku itu telah masuk ke dalam surga. Saat itulah aku baru tenang. Baru tenang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, aman. Itu negeri yang hanya ada di surga. Adapun di dunia butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururin mutaqabilin. Dan nanti kami akan lenyapkan, kami akan cabut rasa dendam yang ada di dalam dada-dada mereka, penghuni surga, penduduk surga. 'Ala ikhwanan, hingga mereka merasa seperti bersaudara. 'Ala sururin, berada di dipan-dipan mereka, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Inilah baru kemudian antar seorang muslim dengan muslim yang lainnya betul-betul hatinya itu nanti sama-sama tidak ada yang tersakiti saat sudah masuk dalam syurga. Kita hidup di dunia tidak bisa kita pungkiri. Yang satu bikin sakit ini, yang sana bikin sakit. Baik dari lisannya, dari perbuatannya, dari gerak-geriknya. Dan tidak bisa kita pungkiri, walaupun sudah diislahkan, didamaikan, tetapi tersisa di dalam hati. Tersisa di dalam hati perasaan syai', sesuatu. Nah, tidak bisa lepas semuanya. Bahkan nanti walaupun telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab dan didudukkan, diberikan putusan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa itu tidak hilang. Hingga tatkala mereka akan masuk ke dalam surga, baru kemudian wanaza'na, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsir dari ayat ini, kemudian Allah cabut sesuatu yang berada di dalam hatinya itu terkait dengan saudaranya itu, rasa sakit yang masih tersisa. Nah, hingga mereka masuk ke dalam surga betul-betul bersaudara, tidak ada sedikit pun ganjalan di dalam hatinya kepada saudaranya. Ikhwanan, dan mereka duduk di dipan-dipan saling berhadap-hadapan. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka tidak ada rasa lelah letih di surga, enggak ada ceritanya capek. Lelah letih berbeda dengan di dunia ini. Berbeda dengan kehidupan di dunia yang penuh dengan kelelahan, keletihan, menguras emosi, menguras tenaga, menguras air mata. Kehidupan dunia. Tetapi di surga la yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak ada rasa lelah letih. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan lagi. Ini yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, hamba-hambanya yang bersabar. Karena sejatinya kehidupan dunia, demikian juga permasalahan dunia, kalau kita memahami hakikatnya, sejatinya sebentar, sebentar saja. Bukankah kita sekarang merasa umur 40, 50, 30, 20. Dahulu rasanya baru kemarin saya mengalami masa anak-anak. Tiba-tiba sekarang sudah demikian. Rasanya baru kemarin. Hanya sebentar. Tidak sebanding kalau kemudian kita tukar akidah kita dengan segepok rupiah misalnya. Karena gak tahan, gak sabar. Tukar manhaj, tukar kebenaran dengan ketenaran, dengan pujian-pujian. Nasallallahu taufik wassalamah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan kembali firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 68-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Wahai hambaku, tidak ada lagi ketakutan menimpa kalian pada hari ini. Subhanallah. Pada waktu itu, pada hari itu. Tadi kita sebutkan, kalau kehidupan di dunia yang tadi kita sebutkan, kecemasan, kegelisahan, kesusahan, nah, pikiran, mau menenangkan bagaimana, oh, kita masih hidup. Kita belum tahu kita akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Mau tenang bagaimana pikiran kita? Mau pergi ke tempat rekreasi, ke gunung untuk menenangkan pikiran, mau tenang bagaimana hakikatnya? Sementara kita enggak tahu. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau tiba-tiba menangis dan dikatakan kepada beliau, bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak mengetahui nanti tatkala Allah membangkitkan aku. Sementara nanti di yaumil akhir hanya ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, wa ana la adri. Kata Hudzaifah, di hari akhir hanya ada dua golongan. Tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima, hanya ada dua golongan. Satu golongan menuju kepada syurganya Allah, satu golongan menuju kepada neraka sa'ir, menuju kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak mengetahui di mana aku akan berdiri pada golongan tersebut. Sahabat Al-Jalil, radhiyallahu ta'ala anhu, masih khawatir demikian. Min babil awla nahnu. Sabar dan sabar makanya. Masing-masing orang punya ujian. Ujian yang menimpa kita belum tentu menimpa orang lain. Ujian yang menimpa orang lain juga belum tentu menimpa kita. Yang menjadikan ibrah bukan jenis ujiannya, tetapi bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Apakah dia hadapi dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau dia hadapi dengan hawa nafsu, dengan atifiyah, apa kata hatinya? Kata hati saya harus demikian, berarti demikian. Kata hati saya tidak. Tapi hadapi dengan bagaimana bimbingan Al-Qur'an, bagaimana bimbingan As-Sunnah. Ya ibadi la khawfun alaikum al-yawm wa la antum tahzanun, wahai hambaku. Tidak ada lagi ketakutan menimpa kalian pada hari itu, tidak juga kalian bersedih hati. Subhanallah. Kehidupan surga demikian. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan, ketakutan, kesedihan, kepenatan. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Bagi orang-orang, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga kalian dan pasangan-pasangan kalian. Subhanallah. Pentingnya mencari seorang istri yang salehah, mencari seorang suami yang saleh. Demikian. Nah, susah senang yang dulu mereka rasakan bersama di dunia, tertawa menangis gembira bersama-sama yang dulu mereka lakukan di dunia, itu akan mereka bisa kembali berkumpul di surganya Allah, manakala masing-masingnya adalah saleh dan saleh. Waliyadu billah, nasallallahu taufik wassalamah. Kalau sampai kemudian terpecar masing-masingnya, pada dulu saat di dunia kelaparan bareng, menangis bareng, susah bareng, senangnya bareng, begitu di negeri akhirat ternyata tercerai berai. Jangan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria bagi seorang wali yang akan menikahkan putrinya untuk dilihat dari agamanya. Idza ja'akum man tardawna. Apabila datang kepada kalian orang-orang yang kalian ridho dengan agamanya, min dini, fa'ankihu, maka nikahkanlah dia. Wa illa, kalau engkau tidak melakukan yang demikian, maka akan merusak. Kalau engkau nikahkan hanya karena harta, kalau engkau nikahkan hanya karena kedudukan, maka akan merusak. Ini wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya. Kalau engkau tidak memilih karena agamanya, niscaya engkau akan menyesal. niscaya engkau akan menyesal. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin ma fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Jadi al-aniyah, bejana yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh kita pergunakan untuk makan atau minum di dunia. Nah, karena itu adalah bagian yang Allah siapkan untuk kaum muslimin nanti di syurganya. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan juga gelas-gelas yang terbuat dari emas. Dan bagi mereka di dalam syurga, apa-apa yang diingini, disukai oleh jiwa itu ada. Wa talabdul a'yun, dan apa-apa yang menyedapkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian berada di dalam syurga itu kekal. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang kami wariskan kepada kalian dengan sebab apa yang dulu kalian lakukan, dengan sebab apa yang dulu kalian kerjakan, dari amalan saleh, dari kesabaran, dari ta'awun alal birri wa taqwa, dari sabar menghadapi teman-teman dia, dari sabar menghadapi anak-anak dia, sabar menghadapi orang tua, tetangga. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan bagaimana para malaikat itu mengucapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang masuk ke dalam syurga dari kalangan nenek moyangnya mereka, manusia. Nah, orang-orang saleh, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, syurga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang saleh dari kalangan nenek moyang mereka, dari kalangan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka. Kalau suaminya bejat di dunia ya, jangan berharap jadi suami nanti di surga. Kalau istrinya juga bejat di dunia, jangan harap menjadi istri nanti di surga. Kalau dua-duanya bejat, wala haula wala quwata illa billah. Cari yang saleh dan salehah. Anak-anak pun demikian, karena mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga malaikat pun masuk dari masing-masing pintu. Wa idkhuluna al-malaikatu fi kulli babin. Malaikat masuk dari tiap-tiap pintu dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian. Bima sabartum, atas apa-apa yang dulu kalian sabar saat hidup di dunia. Inilah hasilnya. Dan tidak ada balasan yang terbaik kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Bagi kalian di dalam syurga terdapat buah-buahan yang sangat banyak yang sebagiannya kalian makan. Subhanallah. Wa qala ta'ala, kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan firman Allah berikutnya, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia berada pada kedudukan yang aman. Fi jannati wa uyun, di jannah, di kebun-kebun, di syurga. Nah, di jannah wa uyun, dan juga yang dekat dengan mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabrakin mutaqabilin, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, pakaian yang terbuat dari sutra, nah, yang tipis maupun yang tebal, dan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Kadzalika wazawajnahum bihurin 'ain, demikian juga kami pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, wa waqahum adhabal jahim, fadlan min rabbika dhalika huwal fawzul azim. Mereka meminta, menyeru setiap buah-buahan, nah, mereka dapatkan dalam keadaan yang aman. Mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama dulu, kematian saat mereka hidup di dunia, di surga selama-lamanya. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari azab neraka jahannam. Itulah keutamaan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemenangan, keberuntungan yang agung lagi besar. Ayat terakhir yang beliau sebutkan adalah dalam surat Al-Mutaffifin. Qala ta'ala innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang abrar senantiasa berbuat kebajikan, mereka berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, diketahui dari wajah-wajah mereka, mereka senang dalam kehidupan mereka. Maksudnya kehidupan di surga terlihat, bukan kehidupan di dunia. Jadi belum tentu orang yang terlihat di dunia kehidupannya senang, wajahnya senang, kemudian nanti di akhirat juga senang, belum tentu. Tapi juga belum tentu juga orang yang hidupnya susah, wajahnya kelihatan banyak masalah, kemudian nanti pasti masuk surga, ya belum tentu juga. Ketakwaan yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua juga berdasarkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yusqawna min rakhiqin mahtum, mereka akan diberikan minum dari arak yang murni, yang tidak memabukkan, yang masih disegel gitu, mahtum, masih di botolnya itu masih disegel. Khitamuhu mis, segelnya saja dari misik, subhanallah. Segelnya saja, penutupnya saja itu dari misik, betapa wanginya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk perkara tersebut, perkara kenikmatan syurga, hendaklah orang itu berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba mengumpulkan harta, jangan berlomba-lomba ini, berlomba-lomba itu, tapi berlomba-lombalah mendapatkan syurga Allah. Bersegera. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya itu adalah tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ayat-ayat yang masuk dalam bab ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di surganya sangat banyak. Sangat banyak ma'lumatun, dan bisa diketahui. Akhwati wa umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kullu ma yashtahi al-insanu min na'imin fa innahu fil jannah. Segala sesuatu apa yang manusia itu senangi dari kenikmatan, kesenangan hidup, itu semuanya ada di surga. Semuanya ada di surga. Kullu ma yadlubu fa innahu atau yudlabu fa innahu fil jannati. Apa yang dia minta, kullu ma yadlubu, apa yang dia minta, apa yang dia tuntut, apa yang dia cari, fa innahu fil jannah, itu semua ada di surga. Apa yang selama ini dia cari, ketenangan, ada di surga. Keamanan, ada di surga. Kecintaan, ada di surga. Teman yang hakiki, ada di surga. Apa selama ini yang dia cari? Apa? Semuanya ada di surga, tidak di dunia. Bal aktsar min dzalika, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang dia cari selama ini. Qala Allah Ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi mereka penduduk surga apa saja yang mereka inginkan, kehendaki, wa ladaina mazid, tetapi kami memberikan tambahan kenikmatan kepada mereka penduduk surga. Fala haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa tidak akan pernah mengetahui, hati kita, jiwa kita tidak akan pernah mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan, persiapkan dari kenikmatan-kenikmatan surga, tidak bisa diketahui. Min qurrati a'yun, dari perkara-perkara yang membuat mata ini sejuk, indah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan dari apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Subhanallah. Yakni annahu la yumkinu lil insani ayuhita ilman bihaqiqati ma atallahu li ahli jannati fiha. Yakni maksudnya tidak akan mungkin manusia itu bisa mengetahui apa secara hakikatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi penduduk surga di dalamnya. Li'annahu fawqa ma yatasawwaru al-insan, karena dia lebih tinggi dari apa yang tergambarkan oleh manusia. Ma yujidu min na'imid dunya fa innahu namudzaj, apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia itu hanya permisalan saja, contoh saja. La yunsabu li syai'in min na'imil akhirah, tidak bisa disandarkan sesuatu pun dari kenikmatan akhirat. Lakin Allah Ta'ala ara ibadahu syai'an min na'imin wa syai'an min al-'adzabi fid dunya hatta ya'tabiru fihi faqat, wa illa fa baina na'imid dunya wa na'imil akhirah farqun la yumkinu idraquhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada hambanya sedikit dari kenikmatan, sedikit dari kesempitan, kesusahan di dunia. Hatta di dunia, hatta ya'tabiru, hingga dia itu bisa mengambil pelajaran. kesusahan di dunia seperti ini ya, sudah susahnya kayak apa, nanti di akhirat kalau susah lagi kayak apa. Padahal susah dunia itu sedikit, itu aja kita menghadapinya sudah demikian dan demikian. Nanti kalau di akhirat waliyadzubillah susah lagi, bagaimana kita menghadapinya? Maknanya jangan kemudian menjadi kita, nah, atau maknanya kita harus berupaya agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang syaqiyun, celaka, susah di akhirat. Wa illa, kalau tidak demikian, maka antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat terdapat jurang perbedaan yang sangat dalam yang tidak akan mungkin kita untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua juga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan dunia ini yang sejatinya sekali lagi sebentar, yang tidak akan bermanfaat rasa dendam, tidak akan ada manfaat sedikit pun. Nah, apa yang kita lakukan kepada saudara kita dari ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang tidak didasari dengan tabayyun wa tathabbut, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan saudara kita tidak bermanfaat, atau kita menyibukkan diri bukan pada perkara-perkara yang bermanfaat, menenggelamkan dalam kehidupan dunia, mencari dunia, mengumpulkan dunia, tidak akan bermanfaat. Kalau itu semua tidak kita manfaatkan, kita pergunakan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai negeri akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.